Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Babun fi wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tata cara wudu nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah ibn Zaid. Man Abdullah ibn Zaid? Orang yang diajari adzan dalam mimpinya, sehingga beliau adalah orang yang pertama kali mengetahui adzan dalam mimpinya. Sebagaimana pula kejadian yang beliau alami juga dialami oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin min ma. Kemudian beliau meminta untuk dibawakan seember air. Dan ini dalil. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bukan syarat dalam wudu harus menggunakan air sebanyak 2 kullah. Karena para sahabat ketika praktek wudu dan mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya menggunakan air sebanyak 1 gayung, 2 gayung atau air 1 ember. Fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuangkan air ke kedua tangannya. Faghassala yadayhi thalathan. Lalu mencuci tangan, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara bi thalathi ghurafat. Kemudian beliau mencidukkan satu tangannya. Dan tentu saja di sini tangan kanan meskipun tidak disebutkan dalam hadis. Ke dalam wadah, kemudian beliau berkumur istinsyak dan istinthar sebanyak 3 kali ghuraf. Satu ghuraf adalah satu telapak tangan. Ini di antara yang menguatkan dalil atau yang menguatkan bahasanya cara yang tepat ketika berkumur dan menghirup air ke dalam hidung bukan dipisah tapi dijadikan satu. Maka satu cidukan tangan digunakan untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Meskipun dalam hal ini kita tidak memungkiri adanya khilaf, apakah dipisah yang lebih afdol ataukah disatukan. Ini khilaf dalam masalah afdoliyah, mana yang lebih sesuai sunnah. Andaikan ada orang yang dipisahkan ketika berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, berkumur dan istinsyak kepanjangannya, antara berkumur dan istinsyak, maka wudunya sah. Dan kalau kita bertanya mana yang lebih sesuai sunnah, ulama khilaf. Ada yang mengatakan yang lebih sesuai sunnah disatukan, ada yang mengatakan yang lebih sesuai sunnah dipisahkan, berkumur sendiri kemudian nanti nyiduk lagi digunakan untuk istinsyak. Thumma adkhala yadahu faghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah, lalu beliau mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Dan batasan dari wajah adalah batasan paling atas dari tempat tumbuh rambut normal yang paling depan, batasan bawah sampai pertemuan dua dagu. Maka di bawah dagu ini bukan bagian dari wajah, sehingga bagian ini bagi wanita wajib ditutupi, dan bagi lelaki bagian ini ketika ditutupi dengan jenggot wajib dibasahi. Di ujung apa ini namanya dagu. Nah, ini batas paling bawah wajah. Ibnu Qudamah memberikan rincian bagi mereka yang jenggotnya lebat, maka tidak diwajibkan bagian kulit harus kena air. Sementara orang yang jenggotnya tipis, ya, maka bagian kulit harus kena air. Apa batasan lebat dan tipis? Ya, kira-kira kalau dilihat menakutkan itu lebat. Bukan ya? Kalau menakutkan berarti tipis. Jadi ketika dilihat kelihatan kulitnya, berarti dia masih tipis. Tapi ketika dilihat dia tidak kelihatan kulitnya, maka dia tidak diwajibkan untuk membasahi bagian akar, akar rambut atau kulit di bagian bawah jenggot. Dan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengambil air kemudian beliau gunakan untuk membasahi jenggot. Thumma ghassala yadaihi marratain. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya dua kali, ilal mirfaqain, sampai ke siku. Siku wajib basah tidak? Wajib basah. Thumma adkhala yadahu, kemudian beliau masukkan tangannya, famasaha ra'sahu, lalu beliau gunakan untuk mengusap kepalanya. Faqbala bihima wa adbara wahidat marratan wahidah. Beliau usap ke arah depan kemudian ke belakang. Beliau usap, ditarik ke arah depan kemudian ke belakang. Jadi cara yang dipraktikkan oleh Abdullah bin Zaid, dari belakang dulu ke depan kemudian ke belakang. Faqbala wa adbara marratan wahidah, dilakukan sekali. Dan ada riwayat yang lain, fa'adbara bihima wa aqbala. Beliau mengusap ke belakang kemudian balik lagi ke depan. Sehingga kesimpulannya mengenai cara mengusap itu fleksibel. Boleh dari depan ke belakang kemudian balik lagi, boleh juga dari belakang ke depan kemudian balik lagi ke belakang. Caranya fleksibel, tidak harus satu cara, karena ada banyak riwayat dalam masalah ini. Intinya di situ ada kegiatan mashur ra's, mengusap kepala. Dan kalau kita mau mengamalkan sunnah seperti ini, berarti amalkan dengan sempurna. Dari belakang ke depan balik lagi ke belakang. Bukan belakang ke depan terus lurus ke atas. Atau dari depan ke belakang terus naik ke atas. Dan ini yang umum kita lihat, mereka yang praktek wudunya karena gerakan otomatis. Sehingga ketika bergerak mengusap kepala itu mengikuti sebagian sunnah, tapi insya Allah wudunya sah. Kemudian yang diperhatikan bahasanya yang diusap adalah kepala dan bukan rambut. Bedanya apa? Batas kepala sampai tengkuk, maka sepanjang apapun rambut tidak mempengaruhi usapan. Seorang wanita yang rambutnya panjang, yang diusap hanya sampai tengkuk kemudian balik lagi, karena yang diusap kepala bukan rambut, meskipun yang kena rambutnya. Dan ini bagian dari kemurahan dari syariat. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepala itu diusap, bukan dicuci. Andai kepala itu dicuci, maka wudu itu sangat memberatkan bagi kaum muslimin. Mungkin banyak di antara kita yang masuk angin, ya, karena setiap hari harus berwudu 5 kali minimal. Atau mungkin di antara kita banyak yang nahan kentut, ya, daripada nanti wudunya batal. Andai kan wudu itu buatan manusia, pasti kepala itu dicuci. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan wudu, dan Allah ajarkan bagian kepala tidak dicuci tapi diusap. Karena itu ketika perintahnya mengusap, jangan malah dicuci. Tsumma ghassala rijlaihi ila al-ka'bain, kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kaki. Dan kedua mata kaki harus basah. Wadihun insyaallah, cukup jelas praktek wudu yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid. Ada satu yang beda di wudunya Abdullah bin Zaid dengan wudunya Utsman. Bagian mana? Bagian mana? Abdullah bin Zaid mempraktekkan wudu 3 kali 3 kali, tapi khusus tangan 2 kali dan kepala 1 kali. Abdullah bin Zaid mempraktekkan wudu mulai dari cuci tangan 3 kali, berkumur 3 kali, istinsyak 3 kali, kemudian cuci wajah 3 kali. Tapi ketika cuci tangan sampai siku, beliau lakukan 2 kali. Kemudian ketika mengusap kepala, beliau lakukan 1 kali. Dan catatan yang membedakan di situ adalah mencuci tangan 2 kali, beda dengan umumnya wudu yang lain. Dan masalah 1, 2, atau 3 kali, semua pernah dipraktikkan Nabi SAW. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau marratan marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu 1 kali 1 kali. Sehingga kalau kita wudu dengan menggunakan air yang sedikit, air yang terbatas, atau wudu cepat, maka bisa 1 kali 1 kali. Kadang beliau wudu 2 kali marratain marratain, 2 kali 2 kali. Kadang beliau berwudu 3 kali 3 kali. Dan beliau melarang lebih dari 3 kali. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW pernah ditanya oleh orang Badui tentang cara wudu. Kemudian beliau praktekkan, lalu beliau mengatakan, faman zada ala dhalika faqad asa'a wa dhalama. Siapa yang lebih dari ini, maka dia telah berbuat jahat dan berbuat dolim. Nambahi 3 kali, itu bukan malah dipuji, tapi malah dinyatakan dolim. Ini dalil bahasanya aturan tidak bisa dilogika. Seharusnya nambahi itu makin bersih, tapi ini nambahi makin disebut melakukan tindakan yang menyimpang dan berbuat dolim. Andaikan agama kembali kepada logika dan perasaan boleh bermain di sana, seharusnya nambahi ya makin ngetop, ya, makin bagus. Tapi malah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian kemarin sudah kita singgung tentang masalah mashur ra's, mengusap kepala. Apakah 1 kali ataukah 3 kali? Mana yang sesuai sunnah? Mana yang sesuai sunnah? Ada? Hah? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama, 1 kali. Madhabu man hadha? Pendapat siapa ini? Sudah belum ini? Pendapat jumhur. Sudah kan? Kemudian yang lebih sesuai sunnah menurut pendapat yang kedua, 3 kali. Ini pendapat siapa? Syafi'iyah. Warrajihu fil mas'alah, dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Karena kiasnya Syafi'iyah ini kurang tepat. Dan yang kedua, praktek Nabi SAW dalam wudu, riwayat yang ada lebih banyak menunjukkan kalau beliau melakukannya 1 kali ketika mengusap kepala. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Babun al-itaru fil istinthar wal istijmar. Babun, bab melakukan atau mengambil bilangan ganjil, witir, ketika istinthar dan istijmar. Ma makna istinthar ya jamaah? Apa arti istinthar? Hah? Mengeluarkan air dari hidung. Istinthar terjadi jika orang melakukan istinsyak. Dia bisa istinthar tanpa istinsyak. Itu meler namanya. Bisa istinsar tanpa istinsyak, tidak akan mungkin terjadi. Kecuali jika kita maknai pendapat Ibnu Qutaibah, kata beliau, istinthar itu mencakup istinsyak. Sehingga kalau kita nyebut istinthar, maka mencakup dua-duanya. Dan yang lebih kuat, istinthar maknanya secara bahasa artinya mengeluarkan air dari hidung. Siapa yang berwudu hendaknya dia melakukan istinthar. Wa man istajmara falyutir. Dan siapa yang melakukan istijmar, maka hendaknya dia gunakan bilangan ganjil. Apa itu istijmar? Istijmar maknanya adalah istinja dengan selain air. Istinja sama dengan bersuci ketika buang atau setelah buang air. Dan istinja itu ada dua. Ada istinja yang menggunakan air, istinja normal, dan ada istinja yang menggunakan selain air, yang disebut dengan istijmar. Istinja menggunakan selain air namanya istijmar. Selain air itu apa saja, Pak? Ya. Yang pertama, umumnya batu. Baik, nanti kita akan sebutkan syarat istijmar. Beliau minta istijmar dilakukan secara ganjil. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan minimal 3. Berarti bilangannya 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah. Istijmar bersuci dengan menggunakan selain air. Syarat benda yang boleh digunakan istijmar. Pertama, benda yang di situ tidak ada unsur kemuliaan. Maka tidak boleh menggunakan benda yang mulia untuk istijmar. Apalagi jika menggunakan mushaf Al-Quran, maka itu kekufuran. Tidak boleh istijmar dengan kitab, ya. Tidak boleh istijmar dengan apa misalnya ada gantungan kunci yang bentuknya Ka'bah kemudian dipakai istijmar. Semua yang di situ tidak ada bagian dari atau yang di situ ada lambang kehormatan Islam tidak boleh dipakai untuk istijmar. Yang kedua, tidak boleh istijmar dengan menggunakan benda atau dengan menggunakan bahan makanan. Tidak boleh istijmar dengan nasi atau roti kering. Karena itulah para ulama mengatakan tidak boleh istinja dengan zam-zam. Ada sekian ribu toilet di Masjidil Haram. Kita jangan sampai punya suudzon menggunakan zam-zam. Toilet itu tidak menggunakan zam-zam. Zam-zam tidak boleh dipakai istinja. Bolehnya dipakai wudu. Maksimal boleh dipakai wudu. Minum dipakai wudu. Karena Nabi SAW menyebut zam-zam ta'amu tu'min. Zam-zam itu makanan yang mengenyangkan. Sehingga statusnya sebagaimana? Makanan. Air kan minuman. Ya betul, air itu minuman. Tapi ini boleh dipakai istinja. Minum air mentah boleh gak, Pak? Ya, boleh. Dan di masa silam biasa minum air mentah. Boleh enggak istinja pakai air mentah? Enggak apa-apa. Karena air bukan makanan. Air bukan makanan. Sehingga boleh enggak istinja pakai air mateng? Boleh, enggak jadi masalah. Karena air bukan makanan. Yang enggak boleh makanan. Makanan tidak boleh dipakai istijmar. Lalu kenapa kok zam-zam gak boleh dipakai istinja? Kan sama-sama air. Karena zam-zam statusnya sama dengan makanan. Jadi alasannya bukan karena dia dikonsumsi manusia kemudian tidak boleh dipakai istinja. Air itu dikonsumsi manusia tapi boleh dipakai untuk istinja. Yang tidak boleh adalah ketika dia berstatus sebagaimana to'am, makanan. Kemudian yang ketiga, benda itu harus benda yang menyerap. Jika benda itu tidak menyerap, maka tidak bisa digunakan untuk istijmar. Misalnya menggunakan kaca, nah, ini enggak boleh ya. Atau godong gedang, nah, ini enggak boleh. yang boleh godong jati tapi gatelen ya, apalagi kolonjono, ini berbahaya. Baik, orang Jakarta gak ngerti apa itu kolonjono. Jadi hanya boleh benda yang menyerap. Karena itu tidak harus batu. Tisu boleh enggak? Boleh, karena dia benda yang menyerap. Kemudian berikutnya, bilangannya harus ganjil. Sehingga ketika menggunakan benda ini, bilangannya ganjil. Ambil 3 kerikil atau 3 helai tisu. Minimal 3, kalau mau dinaikkan ganjil. 3 ini wajib, selebihnya sunnah. Kemudian yang berikutnya nomor 5. Tidak boleh menggunakan benda najis. Istijmar dengan benda najis, najis tidak bisa digunakan untuk mencuci najis. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah minta Abdullah bin Mas'ud untuk menyediakan 3 kerikil. Lalu oleh Ibnu Mas'ud disediakan 2 kerikil dan 1 rausah, yang satunya tai keledai kering. Ya. Kalau di tempat kita yang mirip seperti ini tai kucing. Kering ya. Jadi dia keras, bisa dipakai untuk istijmar secara fisik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuangnya dan beliau mengatakan inna hariksun, ini najis. Dan hadis ini berbicara tentang kotoran keledai kering. Karena keledai yang Cina hukumnya apa? Haram dimakan. Meskipun najis di permukaan. Ada hewan yang haram dikonsumsi tapi suci, bukan najis ya, suci di permukaan. Seperti kucing. Apa hukum nyentuh kucing? Suci. Tapi kalau kucingnya najis. Nah, yang haram dimakan tapi suci di permukaan, kotorannya najis. Kucing dan sejenisnya. Kemudian termasuk juga keledai. Dia boleh ditunggangi, kena baju enggak masalah. Pergi ke masjid naik keledai langsung sholat, enggak perlu ganti baju. Kena liurnya enggak apa-apa. Yang najis kotorannya. Kemudian tadi sudah ya tentang bilangannya harus witir. Berarti ada berapa syarat? 5. 5 ketentuan tentang istijmar. Mana yang lebih afdol, istijmar ataukah istinja? Ada riwayat dari Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah, al-ma'u istinja'un nisa' wal hajaru istinja'ur rijal. Menggunakan air itu istinja'nya wanita. Sedangkan lelaki yang gentleman ya, itu tidak menggunakan air tapi pakai kerikil. Makanya menurut beliau kalau ada orang buang air kok bawa air, banji. Tapi ini pendapat Sa'id Ibn Musayyib. Dan beberapa ulama mengatakan istijmar lebih afdal bagi laki-laki, sedangkan menggunakan air lebih afdal untuk wanita. Sehingga cara bersuci antara laki dan wanita di masa silam itu beda. Dan yang warajihu fil mas'alah, yang paling afdal adalah digabungkan keduanya. Kalau bisa istijmar dan istinja, ini yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat At-Taubah Allah memuji ahlu Quba, penduduk Quba. Allah mengatakan wa masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an tuqama fihi. masjid yang pertama kali dibangun di atas prinsip takwa, yaitu Masjid Quba. Itu yang lebih berhak untuk melakukan sholat di sana. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Di masjid itu banyak orang yang mencintai untuk bersuci. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan tanya kepada mereka, penasaran beliau. Allah memuji ahlu Quba, penduduk Quba, dan disebut oleh Allah rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Orang-orang yang suka bersuci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak tahu apa sebabnya. Tanya kepada mereka, lalu mereka bercerita, ya Rasulullah, kami punya kebiasaan ketika kami buang air, maka kami istijmar, setelah itu dicuci pakai air sehingga bersih 100%. Itulah yang kemudian menjadi sebab Allah memuji mereka, dan Allah menyebut mereka sebagai rijalun yuhibbuna ayyatatahharun. Karena perbedaan antara istijmar dengan istinja apa, Pak? Kalau istijmar masih ada bekasnya. Orang kena najis, kemudian dia diusap pakai tisu. Sudah? Bekasnya masih enggak? Kalau enggak percaya silakan dibau. Nah, cium ya. Masih ada baunya enggak? Masih. Itu bukti kalau masih ada zat najisnya. Tapi zat najis ini ma'fu. Najis yang dimaafkan. Dan ini jadi dalil tentang adanya najis ma'fu, yaitu najis sedikit yang tidak bisa dihilangkan ketika dia diusap pakai kerikil. Selesai buang air pakai istijmar, pasti akan meninggalkan titik-titik najis di situ. Sehingga kalau mau diuji coba, baunya akan tetap ada. Berbeda kalau pakai air. Kalau pakai air bersih 100%. Bekas najisnya, atau kalaupun hilang ya, lebih banyak dibandingkan pakai istijmar. Nah, ketika istijmar ditambah air, maka bersihnya akan lebih maksimal. Dan insya Allah kalau di tempat kita menggunakan air saja dan bersihnya maksimal, insya Allah pendapat yang lebih kuat, ini lebih baik dibandingkan istijmar. Karena istinja dengan air lebih bersih dibandingkan istijmar. Wallahu a'lam. Meskipun kalau istijmar saja boleh enggak? Boleh. Dan bukan syarat istijmar harus tidak ada air. Ada air istijmar saja boleh. Karena istijmar itu bukan pengganti istinja, tapi itu sifatnya pilihan. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum pengganti wudu. Sehingga kalau punya air tayamum boleh enggak? Batal tayamumnya. Punya air tapi istinja saja boleh enggak? Boleh. Dan sudah memenuhi syarat untuk melakukan ibadah. Kemudian hadis berikutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda, falyastanthir thalasan, fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumi." Apabila kamu bangun tidur, maka berwudulah dan lakukanlah istinthar 3 kali. Kenapa melakukan istinthar 3 kali? Membersihkan rongga hidung. Nabi SAW menyebutkan ilahnya, latar belakangnya, hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya. Karena setan bermalam, setan itu menginap di rongga hidungnya. Setan tidur di rongga hidung kita. Maka kalau tidur hidungnya dibuntu biar setan enggak bisa nafas. Nah, yang mati orangnya. Dan ini tidak mungkin bisa kita ketahui illa min kibalin nubuwah. Kecuali melalui jalur kenabian. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seperti ini kepada umatnya. Dan kita mengimani kama akhbar sebagaimana yang beliau sampaikan. Nah, tidak perlu dinalar, wah itu setan kok cilik banget. Nah, apa ya sedeng melbu irung. kenapa kita harus merasa terheran seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebut setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min syarril waswasil khannas. Setan itu sifatnya adalah al-khannas. Ma makna khannas? Alladzi takhannasa. Khannas artinya dia bisa menyelinap bersembunyi dan masuk ke dalam hati manusia. Sehingga dia mempengaruhi bagian jantung manusia, membisikkan. Ketika orang itu mengingat Allah, maka dia mengecil. Ketika orang lupa kepada Allah, dia membesar, kemudian mempengaruhi manusia. Maka Allah sebut sifatnya setan itu al-khannas. Kemudian istinsar di hadis ini menunjukkan bahasanya dia harus disedot, istinsaknya harus kuat. Kemudian setelah itu dibuang. Dan beliau arahkan untuk dilakukan berapa kali? 3 kali. Kebiasaan ini barangkali berat bagi sebagian orang yang belum terbiasa. Tapi kalau kita melihat manfaatnya, ini luar biasa. Kalau enggak kuat dingin, silakan sediakan air hangat. Bersihkan hidung setiap pagi ketika bangun tidur sebanyak 3 kali. Sampai pun kalau dia, meskipun dia enggak sholat, misalnya sedang haid, kemudian bangun tidur, bersihkan hidung sebanyak 3 kali. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Babun wujubu ghaslir rijlaini bikamalihima. Bab wajibnya mencuci kedua kaki sempurna, secara sempurna. Hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As, termasuk salah satu anggota Arba'ung Abadilah. Apa yang istimewa dari beliau? Beliau sebagai ahli ibadah, dan beliau diperintahkan Nabi SAW untuk selalu mentaati bapaknya. Makanya meskipun secara pribadi Abdullah ini tidak berpihak kepada Muawiyah maupun Ali, namun karena bapaknya Amr bin As berada di kubunya Muawiyah, akhirnya Abdullah berpihak kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qala, beliau menceritakan, takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fadrakna wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawaddau. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kami ketinggalan dalam rombongan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, kemudian kami menjumpai beliau namun waktu sholat mau habis. Al-murahaqah itu berarti mepet ujung. Jadi terkadang rombongan terpisah ya, Nabi SAW sudah duluan, ada rombongan sahabat yang terpisah, akhirnya ngejar. Nah ketika mereka ngejar masuk sholat, dikejar terus, tidak langsung sholat. Dan itu ketika safar. Ini dalil safar termasuk rukhsah untuk mengakhirkan salat. Dan ketika itu salat yang dilakukan adalah salat asar. Wa qad arhaqatna as-salat, sementara waktu salat sudah mepet. Wa nahnu natawaddo, kemudian ketika kami bisa mengejar rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung kami persiapan salat, kami wudu. Faj'alna namsahu 'ala arjulina. Karena buru-buru, akhirnya bagian kaki cuma diusapi saja. Wudu, bagian kaki diusap. Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jauh, dan beliau perhatikan wudunya para sahabatnya. Fanada bi'a'la sayutihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung teriak dari jauh. Beliau manggil dengan suara yang paling keras. Berarti beliau teriak. Teriak ketika dibutuhkan, hukumnya boleh. Ketika dibutuhkan. Tapi kalau bengak, bengok, tidak dibutuhkan, orang akan menyebutnya ya, obat entek ya. Apa yang beliau teriakkan? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tungkak-tungkak, nanti akan masuk ke dalam neraka. Celakah tumit-tumit, dia akan terancam neraka. Marrataini aw thalasan, beliau teriakkan dua atau tiga kali. Karena bagian tumitnya kering. Ini dalil bahasanya orang yang kering ketika wudu masuk neraka. Anggota wudu yang kering, tidak kena air, tidak basah, masuk neraka. Sehingga ini bukan perkara yang remeh. Kita wudu sikunya garing, ini bahaya, bisa tangannya masuk neraka. Celakalah tumit-tumit yang kering karena tidak dicuci, dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan atau beliau mengatakan, kana yamurru wan-nasu yatawaddaun minal midharah. Beliau melewati sekelompok orang yang mereka sedang berwudu, minal midharah, dari sebuah wadah untuk wudu, tempat umum untuk wudu, namanya midharah. Faqala, lalu Abu Hurairah mengingatkan, asbighul wudu'a, asbighul wudu'a, sempurnakanlah wudu, wudu yang sempurna. Fa inna Abul Qasim qala wailun lil aqabi minan nar. Karena Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan celakalah tungkak-tungkak karena dia tidak basah ketika wudu, akan mendapatkan neraka. Baik. Tentang tata cara kaki, apa yang harus dilakukan ketika wudu untuk bagian kaki? Ada dua. Pertama, kaki yang terbuka maka wajib dicuci. Dan inilah wudu kaum muslimin. Kemudian kaki yang terbuka tapi diusap, ini wudunya Syiah. Nah, ini wudunya Syiah. Sehingga Syiah itu ketika wudu bagian kaki terbuka, tidak tertutupi dengan alas kaki, tapi diusap saja. Menurut Syiah itu wudu yang Syiah. Ya. Maksudnya kalau dalam kita kan wudu yang syar'i, tapi itu wudu yang Syiah. Ini wudu yang sesuai Syiah. Jadi semakin diusap semakin Syiah. Kemudian yang kedua, kaki yang tertutup dengan alas kaki. Maka ketika wudu cukup diusap dengan ketentuan tertentu yang insya Allah nanti akan kita bahas mengenai hukum mashul khuf, mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Sehingga dalam alus kaki tertutup, bukan kaki yang terbuka. Kalau kaki terbuka wajib dicuci. Dan hadis ini dalil bahasanya wudunya Syiah itu batal, batal demi hukum syariat, karena mereka hanya mengusap dan tidak mencuci. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ada ya cara orang Syiah berwudu. Jadi bagian kaki itu tidak dicuci tapi diusap. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga wudu yang kita lakukan itu dicuci dan tidak diusap. Hadis berikutnya, babun istihbabu italatil ghurrati wat tahjili fil wudu. Bab anjuran untuk memperluas wilayah tahjil dan ghurrah ketika wudu. Nanti biar saya tidak mengulang. Ghurrah maknanya adalah belang di wajah. Tahjil maknanya adalah belang di qawaim. Qawaim maknanya kaki dan tangan, anggota badan untuk berdiri dan tegak. Binatang itu jalan pakai empat kaki. Maka kaki dan tangan binatang namanya qawaim. Kaki depan, kaki belakang namanya qawaim. Ghurrah belang di mana? Wajah. Tahjil, belang di kaki dan tangan. Dalam hadis ini penulis Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah menganjurkan agar kaki dan tangan itu diperluas belangnya. Kenapa kok ada belang? Bagian dari pahala yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wudu yang dilakukan oleh umat Muhammad nanti ketika di hari kiamat akan membekas menjadi belang di wajah dan belang di kaki tangan. Wajahnya bersinar, kaki tangannya bersinar. Maka kita punya ghurrah dan punya tahjil besok di hari kiamat. Sekarang enggak kelihatan ya. Kalau sekarang justru sebaliknya. Dari siku ke bawah hitam ya, atasnya putih. Karena suka morak-marik ya. Kalau besok kebalikan. Siku ke bawah putih, atasnya hitam. Wajahnya putih, leher ke bawah hitam. Ya. Sebagai asar dari wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat akan dipanggil, maksudnya dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin. Putih di wajah, putih di tangan kaki. Min atharil wudu, karena bekas dari wudu. Apakah berarti bahasanya umat di masa silam enggak punya wudu? Jawabannya mereka punya syariat wudu. Mereka punya syariat wudu, tapi wudu mereka tidak menjadikan wajah mereka putih, tangan mereka putih. Wudu yang bisa menyebabkan wajah dan tangan itu putih hanya wudunya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wudu yang pernah dilakukan oleh Sarah, ada wudu yang pernah dilakukan oleh Juraij. Berarti umat-umat sebelum kita juga berwudu, tapi wudu mereka tidak menghasilkan putih wajah dan tangan. Kitabnya sudah ditutup belum? Belum. Baik, kemudian di sini ada tambahan, faman istata'a ayyuti la ghurratahu falyaf'al, siapa yang ingin memperluas ghurrahnya hendaknya dia lakukan. Yang benar tambahan ini ucapan Abu Hurairah dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diistilahkan oleh para ulama hadis seperti ini dengan hadis mudraj. Hadis apa? Mudraj. Apa itu hadis mudraj? Hadis yang mendapatkan sisipan dari perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sampai min atharil wudu. Terus ditambahi oleh Abu Hurairah. Tapi redaksinya jadi satu, seolah-olah ketika orang membaca ini semuanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambahi oleh Abu Hurairah, faman syaa'a ayyuti la ghurratahu falyaf'al. Tapi ini idraj min Abi Hurairah. Ini yang benar adalah sisipan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya namanya hadis apa? Mudraj. Dan ulama beda pendapat apakah anjuran ini berlaku ataukah tidak. Insyaallah kita bahas di pekan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.